audiobuku.com mempersembahkan Kisah Singkat Nabi Daud alaihi salam, dibawakan oleh narator Emma Salehah Rahmawati dengan dibantu pengisi suara Dian Tejo dan Yesa. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Dikisahkan bahwa Bani Israel diserang oleh musuh mereka yang dipimpin oleh Raja Jalut. Mereka diserang, diambil hartanya, dikeluarkan dari tanah mereka. Lalu para pemuka Bani Israel meminta kepada nabi mereka saat itu agar menunjuk seorang raja bagi mereka untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Lalu nabi mereka berkata, "Mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak akan berperang." "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami." Begitulah. Maka dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi mereka menunjuk Tolut sebagai raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan nama nabi tersebut di dalam Al-Quran. Dikisahkan bahwa Allah mewahyukan kepada beliau Daud alaihi salam bahwa barang siapa yang tingginya melebihi tongkat nabi tersebut, maka dia yang akan menjadi raja. Dan ternyata di antara Bani Israel, Tolutlah yang tingginya mencapai tinggi tongkat itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan dalam Al-Quran yang artinya, "Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi raja kalian." Lalu mereka menjawab, "Bagaimana Tolut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak." Nabi mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Maka ketika Tolut keluar membawa tentaranya, ia berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Maka siapa di antara kalian meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, kecuali menciduk seciduk tangan, maka ia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka ketika Tolut dan orang-orang beriman yang bersamanya telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum itu berkata, "Tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, mereka pun berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 sampai 250. Tolut dan tentaranya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesabaran atas diri mereka sehingga hati mereka merasa